Alhamdulillah kafa wassalatu wassalam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan penjelasan dari Asy-Syarih rahimallahu taala tentang aliran Jahmiyah. Wa minhum, dan di antara mereka Jahmiyah ada yang mengingkari Allah, ada yang tidak setuju kalau Allah disifati dengan kalimat positif ataupun kalimat negatif. Mereka mengatakan tidak boleh kita tegaskan kalau Allah punya satu sifat, demikian juga tidak boleh kita tiadakan kalau Allah punya dari kita tiadakan sifat tersebut darinya. Sampai-sampai mereka katakan tidak boleh kita katakan Allah itu ada, sekaligus tidak boleh mengatakan Allah itu tidak ada. Mengatakan Allah itu ada tidak boleh, bilang Allah itu tidak ada juga tidak boleh. Kalau kita katakan Allah itu ada, maka kita serupakan Allah dengan makhluk-makhluk yang ada. Namun jika kita katakan Allah itu tidak ada, kita serupakan Allah dengan hal-hal yang tidak ada. Sehingga mereka katakan, kami katakan Allah itu fanakul, maka kami katakan, kata mereka, Allah itu tidak kita katakan ada, demikian juga tidak kita katakan tidak ada. Nah, bingung ya. Fakabaru al-ma'kula, maka mereka sombong dengan sombong dengan hukum logika. Di samping mereka mendustakan al-mangkula, mendustakan wahyu. Secara logika, hada la yumkin. Tidak mungkin kita katakan Allah itu tidak ada sekaligus tidak ada. Karena kontradiksi antara ada dan tidak ada itu dalam bahasa Arab disebut naqidain. Dua hal yang naqidain, yaitu dua hal yang tidak mungkin dua-duanya hilang, sebagaimana tidak mungkin dua-duanya kumpul. Maka dalam bahasa Arab dua hal yang bertentangan itu ada yang disebut dengan naqidain dan ada yang disebut diddain. Kalau naqidain itu dua hal yang dua-duanya kumpul tidak mungkin, namun dua-duanya hilang juga tidak boleh secara logika. Contohnya ada sama tidak ada, itu tidak boleh. Ada sesuatu kita katakan dia ada sekaligus tidak ada, itu tidak bisa. Harus salah satu, harus ada ya. Harus ngambil salah satu. Namun hilang dua-duanya juga tidak boleh. Benda ini tidak ada sekaligus tidak ada, tidak bisa juga. Contohnya yang lain adalah hidup dan mati. Tidak boleh satu dikatakan dia hidup sekaligus mati di waktu yang sama, di waktu yang sama, di dimensi yang sama. Nah, dia hidup sekaligus mati. Namun tidak boleh juga hilang dua-duanya. Dia hidup tidak, mati juga tidak. Nah, bisa. Maka itu namanya naqidain. Menurut hukum logika, naqidain itu harus salah satu harus diambil. Nah, ya, salah satu harus diambil. Nah, ini ya, ada kemudian yang disebut diddain. Diddain itu dua hal yang bertentangan namun tidak berkebalikan. Tadi berkebalikan, kalau tidak ada hidup, ya mati. Kalau tidak ada mati, ya hidup. Ini bertentangan. Ini bertentangan dan berkebalikan. Naqidain itu bertentangan dan berkebalikan, saling menggantikan. Jika tidak ada mati, maka harus digantikan oleh hidup. Jika tidak ada hidup, harus digantikan mati. Ada yang disebut dengan diddain, bertentangan namun tidak berkebalikan. Namun tidak saling menggantikan. Hitam sama putih itu bertentangan, namun tidak hitam itu belum tentu putih. Nah, tidak putih itu belum tentu hitam, ya, boleh jadi kuning, boleh jadi merah, ya. Namun lawan dari hitam adalah putih. Namun tidak hitam belum tentu putih, tidak putih belum tentu hitam. Tapi kalau hidup dan mati itu ya, bertentangan dan saling menggantikan. Kalau tidak mati ya harus hidup, kalau tidak hidup ya harus mati. Contoh yang lain untuk naqidain adalah bergerak dan diam. Kalau tidak bergerak ya harus diam, kalau tidak diam ya harus bergerak. Tidak mungkin dua-duanya hilang dan atau dua-duanya ada di waktu yang sama. Itu tidak boleh. Di waktu yang sama bergerak dari sudut pandang yang sama, di detik yang sama, di dimensi yang sama, dia ini bergerak sekaligus diam. Tidak bisa. Atau tidak bergerak dan juga tidak diam, ini juga tidak bisa. Nah, tentang ada dan tidak ada itu naqidain. Yang tidak mungkin irtifa'uhuma, dua-duanya hilang tidak boleh. Wala ijtima'uhuma, dan dua-duanya kumpul juga tidak boleh. Harus labudda, tidak boleh tidak, ayujad ahaduhuma, salah satu harus ada. Kalau kita katakan Allah itu Allah itu tidak ada sekaligus tidak ada, maka itu adalah definisi yang paling tepat untuk benda mustahil. Ini itu benda mustahil. Yang namanya benda itu boleh jadi ada atau tidak ada. Benda yang punya sifat dua-duanya itu benda mustahil. Fawasfullahi bidzalika, maka mensifati Allah dengan tidak ada sekaligus tidak ada adalah menyerupakan Allah dengan mumtana'at, menyerupakan Allah dengan hal-hal yang mustahil. Ala kaidatihim, kalau kita menggunakan kaidah mereka, itu Jahmiyah. Dan akidah Jahmiyah untuk berkaitan dengan qada wal qadar, takdir, adalah al-jabr. Manusia dipaksa dengan perbuatannya. Mereka mengatakan manusia dipaksa dengan perbuatannya. Manusia berbuat tanpa pilihannya. Ya, ikhtiar itu bahasa Arab dan masuk dalam bahasa Indonesia, namun maknanya berbeda. Ya. Namun maknanya berbeda. Ikhtiar dalam bahasa Arab artinya pilihan, lawan dari dipaksa. Kalau ikhtiar dalam bahasa Indonesia artinya berusaha. Nah, artinya berusaha. Maka ikhtiar di sini jangan diartikan ikhtiar, nanti orang Indonesia salah paham. Ya. Maka orang itu kemudian, manusia itu berbuat bidun ikhtiarihi, tanpa pilihannya. Ketika dia sholat maka dia dipaksa untuk sholat. Jika dia membunuh maka dia dipaksa untuk membunuh. Wahagadha, dan seterusnya. Maka mereka hilangkan dengan hal tersebut hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika setiap orang yang berbuat itu dipaksa atas perbuatannya, maka bukanlah hikmah. Maka Allah tidaklah bijak dalam memberikan pahala dan hukuman. Bal bimujaratil masyiah yu'aqab hadha, semata-mata karena Allah mau yang ini dihukum, yaitu dikasih pahala. Semata-mata suka-suka. Jika demikian, maka dalam memberikan pahala dan hukuman Allah itu suka-suka. Allah suka-suka ini dikasih pahala, yang itu dikasih hukuman. Dan dengan itu maka mereka hilangkan dari para pelaku faktor yang menyebabkan mereka mendapatkan pujian atau celaan. Sehingga kalau berdasarkan akidah ini, kita tidak boleh memuji seseorang atau mencelanya. Kita tidak boleh memuji orang dan mencelanya. Kepada maksiat kita tidak boleh mencelanya karena dia dipaksa untuk melakukan maksiat. Kepada yang rajin, kepada yang taat, kita pun tidak layak memujinya karena dia juga dipaksa untuk melakukan taat. Wa yuqalu lahum, dan bantahan untuk mereka, orang yang mengatakan bahwa perbuatan manusia itu dipaksa. Kita katakan jika kalian berkeyakinan demikian, maka berarti kalian yakini kalau Allah itu adalah adlamudz zalimin, yang sangat zalim. Maka bagaimanakah mungkin Allah itu menghukum pelaku maksiat padahal dia dipaksa untuk melakukan maksiat, memberi pahala untuk orang yang taat padahal dia dipaksa untuk taat, maka berarti Allah memberikan pahala kepada orang yang tidak berhak untuk mendapatkan pahala dan menghukum pada orang yang tidak berhak untuk mendapatkan hukuman, dan ini kezaliman. Jawaban mereka, ini bukan kezaliman. Kenapa? Karena kezaliman adalah ketika seseorang itu melakukan ngotak-atik dalam sesuatu yang bukan miliknya. Kalau ngotak-atik sesuatu yang bukan miliknya, nah itu zalim. Ini padahal Allah adalah pemilik jagat raya, pemilik manusia. Wa hadza tasarrufun minal malik, dan ini adalah otak-atik dari si pemilik, fi milkihi, dalam apa yang jadi miliknya, sehingga dia melakukan apa yang jadi miliknya, mayasya, apa yang dia inginkan, dan itu bukan zalim. Kalau zalim itu milik orang lain kemudian ya, diganggu-ganggu. Nah, ini kalau miliknya sendiri dengan kepemilikan yang mutlak, maka ya tidak zalim kata mereka. Maka jawabannya, ini satu hal yang tidak benar. Karena seorang pemilik, jika dia memiliki sifat-sifat yang unggul, maka dia tidak akan menyelisih janji. Dan Allah telah berjanji, siapa yang melakukan amal saleh, maka amal saleh itu adalah perbuatan siapa? Perbuatan orang yang melakukannya, bukan sesuatu yang dipaksakan. Wa mu'min, dan dia adalah orang yang beriman, maka dia tidaklah khawatir zulman wala hatma, untuk dizalimi, tidak pula untuk dikurangi. Ini. Kalau di tafsir jalan lain, zulman dizalimi artinya ditambahi dosa, wala hatman artinya adalah dikurangi pahalanya. Falau akhlafa hadzal wa'da, maka seandainya Allah menyelisihi janjinya ini, niscaya itu adalah satu hal yang kurang, satu sifat yang negatif bagi Allah dan menjadi kezaliman bagi makhluknya. Letak kezalimannya karena Allah menjanjikan sesuatu yang positif lalu Allah menyelisihinya. Ternyata yang beramal soleh karena Allah itu suka-suka, dan orang yang beramal soleh ini malah dimasukkan neraka. Yang kata mereka itu tidak kezaliman. Maka ini adalah kezaliman karena Allah menjanjikan sesuatu kemudian Allah ingkar janji. Itu akidah Jahmiyah tentang takdir. Kemudian akidah mereka tentang asma'il iman wa din wal irja, tentang masalah nama iman. Nama iman itu maksudnya mukmin ataukah kafir? Siapakah itu mukmin dan siapa itu kafir? Apa itu iman? Maka mereka mengatakan bahasa iman adalah semata-mata pengakuan adanya sang pencipta yang tentu sang pencipta tersebut adalah alal wasfil mu'attal, tidak memiliki sifat, mu'attal, bersih dari sifat sebagaimana akidah mereka, sehingga perkataan dan perbuatan tidaklah masuk dalam iman, sehingga iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Maka dari tiga poin ini yaitu iman semata-mata pengakuan, perbuatan itu tidak bukan bagian dari iman, dan iman itu tidak bertambah dan berkurang, maka mereka mengatakan orang yang paling fasik dan orang yang paling saleh imannya sama. Bahkan mereka mengatakan Fir'aun itu sebenarnya mukmin dan dengan iman yang sempurna, sebagaimana Jibril juga mukmin dengan iman yang sempurna, karena dua-duanya sama-sama mengakui adanya sang pencipta. Namun salahnya Fir'aun, namun letak kesalahan Fir'aun adalah karena dia idda'a rububiyah li nafsihi faqat, karena dia hanya mengklaim bahasanya yang jadi Rab itu dirinya sendiri. Nah, karena itu maka dia kafir. Kafirnya itu karena itu, bukan karena Fir'aun ini mengakui adanya sang pencipta, tapi sang pencipta itu dirinya sendiri. Nah, ini jadilah dia kafir karenanya. Ibnu Qayyim berkata tentang Dinuniyah, tentang Jahmiyah, atau tentang Jahmiyah dalam iman, annasu fil imani syai'un wahidu, kalmasti inda tamathulil athnani. Semua manusia dalam iman itu sama sebagaimana sisir, ketika gigi-gigi sisir itu sama. Ketika sisir itu masih sisir yang baru, semua giginya kan ya, sama. Kalau sudah lama nanti ada yang sudah copot, sudah ada yang patah. Maka keyakinan mereka, maka keyakinan mereka adalah min akhbasil madzahib, adalah akidah, termasuk akidah yang paling jelek, kalau tidak boleh mengatakan yang paling jelek. Ya, mereka Jahmiyah ini sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin di Shahih Arba'in, punya tiga jim, dan tiga-tiganya adalah jim yang jelek. Mereka punya tiga jim, dan tiga-tiganya adalah jim yang jelek. Pertama Jahmiyah dalam pengertian pengingkaran sifat, karena Jahmiyah itu identik dengan pengingkaran sifat. Oleh karena itu perlu diketahui bahasanya Mu'tazilah juga disebut Jahmiyah, dan perlu diketahui bahasanya As'ariyah itu juga disebut Jahmiyah. Dan itulah Jahmiyah yang dimaksudkan oleh Ibnu Taimiyah ketika beliau membantah As'ariyah. Ibnu Taimiyah ketika membantah As'ariyah sering menyebut As'ariyah yang dibantah dengan sebutan Jahmiyah. Ini karena As'ariyah juga disebut Jahmiyah. Cuma nanti ada Jahmiyah Khalisah, dan ada Jahmiyah Mu'tazilah Jahmiyah, dan ada disebut Jahmiyah Sifatiyah. Jahmiyah namun masih mengimani sifat, itu As'ariyah. Jahmiyah Sifatiyah dan Mu'tazilah Jahmiyah. Mu'tazilah itu dari sisi masalah nama dan sifat Allah adalah Jahmiyah, dan ada Jahmiyah yang khalis, Jahmiyah yang murni. Maka ada jim-jim Jahmiyah. Kemudian yang kedua adalah jim dalam artian Jabariyah. Itu dalam masalah takdir, jimnya adalah Jabariyah. Dan jim dalam masalah iman, yaitu Murji'ah, ada jimnya Murji'ah. Dalam masalah iman, yang sekedar iman itu percaya kalau Allah itu ada. Maka Jahmiyah itu punya tiga jim, dan jelek-jeleknya, dan tiga-tiganya adalah jim yang jelek. Maka ingdahum salah sujimat, ada tiga jim, kuluha fasad, yang semuanya adalah rusak dan jelek. Akan tetapi lebih jelek daripada Jahmiyah adalah Rafidah. Lebih jelek dari Jahmiyah adalah Rafidah, sampai-sampai Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahasanya semua aliran sesat akarnya adalah Rafidah. Kenapa? Karena mereka adalah akar dari bencana untuk Islam. Oleh karena itu penulis mengatakan sebagian ulama mengeluarkan mereka ini dari 72 golongan. Artinya, dan 72 golongan itu adalah aliran sesat dalam Islam, namun masih Muslim. Kalau keluar dari 72 golongan artinya aliran sesat di luar Islam. Dan di antara ulama yang mengeluarkan Jahmiyah dan Rafidah dari 72 di antaranya adalah Ibnu Mubarak dan yang lainnya. Bahkan khusus untuk Jahmiyah dalam artian Jahmiyah yang khalisah, kata Ibnu Al-Qayyim di Nuniyah, ada 700 ulama yang mengatakan mereka bukanlah bagian dari Islam. Nah, ada 700 ulama, kata Ibnu Al-Qayyim di Nuniyah, ada 700 ulama dalam artian Jahmiyah yang khalisah. Jahmiyah yang khalisah. Ada 700 ulama yang mengatakan mereka itu bukan bagian dari 72 golongan aliran sesat dalam Islam. Namun kemudian ini pandangan Ibnu Taimin, beliau mengatakan wala ala sawaba, namun dimungkinkan yang benar adalah mereka ini bagian dari 73 golongan. Atau yang benar adalah mengeluarkan mereka menuju 72 golongan. Artinya mereka keluar dari golongan ketiga yang mengikuti Rasul dan para sahabatnya, yaitu sahabat tabi'in dan tabi'in. Lian al-ma'ruf, akan yang telah dikenal bahasanya umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya adalah jalan menuju neraka kecuali satu, yaitu mangkanat ala makan alaih Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu, orang yang dalam beragama meniti jalannya Nabi dan para sahabat. Dan benar apa yang dikatakan oleh penulis tentang dua kelompok ini, Rafidah dan Jahmiyah, sebagai syar'u ahlil bid'ah, sejelek-jelek ahlil bid'ah. Untuk Jahm bin Sofwan, maka Jahm bin Sofwan ini dihukum mati oleh Salamah bin Ahwas, ya, karena Salamah itu nama laki-laki ya. Ya, Salamah bin Ahwas, Saibu Surtah, kepala polisi, kepala polisi Nasr bin Sayyar, ini yang mengangkat dia, atasannya. Di anak adhara hadal madhab wa nasyarahu, karena dia menampakkan kesesatannya ini dan menyebar luaskannya. Dan perkataan penulis, dengan sebab Rafidah terjadilah kemusyrikan dan penyembahan kubur, karena mereka lah orang yang pertama kali membangun masjid di atas kubur. Oleh karena itu menjadi satu kewajiban untuk waspada terhadap kesesatan mereka dan kesesatan Jahmiyah dan yang lainnya. Dan tidaklah dilakukan bahasanya bid'ah dan kesesatan itu darokat bertingkat-tingkat, sebagiannya lebih rendah dan lebih parah daripada yang lain. Maka menjadi kewajiban setiap muslim untuk waspadai bid'ah, terutama bid'ah dalam masalah akidah. Dan adalah dia menjadi orang yang mengikuti meniti jalan salafus saleh dalam masalah ini, dalam masalah akidah dan dalam masalah lainnya. Kemudian kandungan yang ke-12, ma bulia, ujian yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam min sitatin naz'i, yaitu sakaratul maut yang berat. Naz' sakaratul maut. Ini diambil dari perkataan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi meletakkan kain menutupi wajahnya ketika beliau kesusahan, kemudian beliau menyingkap kain tersebut. Nah, perbuatan Nabi ini adalah indikasi betapa beratnya sakaratul maut beliau. Wahakadah demikianlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sakit sebagaimana umumnya manusia sakit, dan beliau demam. Namun demam yang beliau alami adalah demamnya dua orang, demamnya dua manusia. Wahada, dan ada di antara hikmah Allah Azza wa Jal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan cobaan yang berat fi muqabalat dakwatihi, dan ini adalah dampak dari dakwah beliau. Beliau mendapatkan cobaan karena dakwah, beliau diganggu dengan gangguan yang besar. Demikian juga beliau tertimpa berbagai macam penyakit, yudha'af alaihi, dan penyakit yang menimpa beliau itu dilipat gandakan lebih daripada penyakit umumnya orang. Dan hikmahnya adalah supaya beliau mendapatkan derajat sabar yang paling tinggi. Karena jika seorang itu mendapatkan cobaan bisyar berupa kejelekan yaitu musibah dan bersabar, maka itu akan lebih meninggikan derajatnya. Dan sabar ada satu derajat tinggi yang tidaklah didapatkan kecuali dengan adanya sebabnya. Dan di antara sebabnya adalah cobaan, lalu bersabar dan mengharap pahala, sehingga bisa mendapatkan dan meraih derajat orang-orang yang bersabar. Kemudian poin yang ke-13, ma'ukrima bihi, kemuliaan atau pemuliaan yang didapatkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa khullah, menjadi khalil rahman. Hal ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sini Allah menjadikanku sebagai khalil sebagaimana Allah jadikan Ibrahim sebagai khalil. Dan tidaklah diragukan bahasanya adalah kemuliaan yang besar. Karena kita tidak mengetahui satupun manusia yang mendapatkan derajat ini kecuali dua manusia saja, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ibrahim. Dan poin yang ke-14, atas serih penegasan bahasanya khullah itu derajat cinta yang lebih tinggi dari sekedar mahabbah. Khalil itu lebih tinggi derajatnya daripada Habib. Dan ini adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Abu Bakar, dan Abu Bakar adalah laki-laki yang paling beliau cintai. Maka Nabi telah menegaskan adanya mahabbah untuk Abu Bakar. Namun Nabi dalam hadis yang dibawakan di bab ini meniadakan khullah untuk Abu Bakar. Maka hal ini menunjukkan bahasanya khullah adalah a'la minal mahabbah, dan derajat yang lebih tinggi daripada mahabbah. Khalil adalah derajat yang lebih tinggi dari Habib. Namun penegasan itu tidaklah kita ambil semata-mata dari hadis yang ada di bab ini, namun ditambahkan dengan hadis yang lain. Faqad warada, maka terdapat hadis yang lain yang menegaskan bahasanya Abu Bakar adalah laki-laki yang paling Nabi cintai. Setelah itu kita sandingkan dengan hadis yang ada di bab ini, seandainya aku menjadikan dari umatku Khalil, niscaya akan aku jadikan Abu Bakar sebagai Khalil. Dua hadis ini kita padukan, kemudian kita bisa membuat kesimpulan bahasanya khullah adalah Khalil adalah derajat yang lebih tinggi daripada Habib. Kemudian poin yang ke-15, penegasan bahasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling utama. Ini diambil dari perkataan Nabi, seandainya aku jadikan ada dari sahabat beliau yang akan beliau jadikan sebagai Khalil, Abu Bakarlah orangnya. Falau kana ghairuhu, maka seandainya selain Abu Bakar itu adalah lebih mulia. Menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu selain Abu Bakar itulah yang lebih berhak untuk mendapatkan pujian semacam ini. Dan di antara masalah yang poin yang penting, ada faedah yang penting yang dibawakan oleh pensyarah, bahasanya keunggulan karena iman dan amal saleh itu mengalahkan keunggulan karena nasab. Di analla ra'aina afdhaliyah bin nasab, karena seandainya kita hanya melihat keafdolan karena nasab, tentu Hamzah bin Abdul Muthalib dan paman beliau dan Al-Abbas, dua-duanya adalah paman Nabi radhiyallahu anhuma, tentu lebih berhak untuk mendapatkan derajat itu daripada Abu Bakar. Ya, namun ternyata Abu Bakar derajatnya lebih tinggi daripada Hamzah dan Al-Abbas. Pemin sama, oleh karena itu maka Abu Bakar lebih kita dahulukan daripada Ali bin Abi Thalib dan keluarga Nabi yang lain. Hal ini menunjukkan bahasanya faktor iman dan amal saleh lah yang akan bisa mengalahkan keunggulan karena nasab. Nasab punya keunggulan yang tidak kita ingkari. Dan orang yang nasabnya itu lebih rendah, ketika dia punya iman dan amal yang lebih top, maka dia akan bisa sampai derajat yang lebih tinggi daripada derajat orang yang punya nasab yang bagus. Kemudian poin yang ke-16, dalam hadis ini terdapat isyarat bahasanya Abu Bakarlah yang berhak untuk jadi khalifah setelah Nabi wafat. Ya, penulis sematan Kitab Utahir tidak mengatakan at-tashrih di sini ada penegasan, namun beliau cuma mengatakan di sini ada isyarat. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menegaskan dengan mengatakan bahwa Abu Bakar adalah khalifah setelah beliau wafat. Cuma beliau mengatakan, seandainya aku menjadikan dari kalian umatku khalil, niscaya Abu Bakarlah orangnya. Maka ulama bisa kita simpulkan dan bisa kita tangkap bahwasanya beliau radhiyallahu anhu adalah aulan nasi bi Rasulillah, adalah manusia yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau adalah manusia yang paling dekat dengan Nabi, maka beliaulah yang manusia yang paling berhak untuk menggantikan Nabi. Kemudian kita masuk pada bab baru, bab maja'a, riwayat-riwayat yang menunjukkan bahasanya ghulu, sikap berlebihan terhadap kubur orang soleh. Yusayyiruha, itu menjadikan kubur orang soleh sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bab ini punya hubungan dengan bab sebelumnya, wawa, dan hubungannya adalah karena sikap berlebihan terhadap kubur orang saleh menjadikan kubur orang saleh sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ya'ulu al-amru, perkaranya ya'ulu berakhir, mengantarkan bilghalina, orang-orang yang bersikap berlebihan mengantarkan untuk menyembah kubur atau penghuni kubur. Dan hulu adalah kelewat batas dalam memuji dan mencela, dan yang dimaksud di sini adalah kelewat batas dalam memuji. Maka kubur itu punya hak yang wajib kita tunaikan. Haknya ada dua. Yang pertama, kita tidak meremehkannya, meremehkan hal-hal yang wajib kita berikan kepada kubur seorang muslim. Apa yang wajib kita berikan? Al-ihtiram, penghormatan. Oleh karena itu tidak boleh menghinakan kubur dengan contoh mendudukinya, atau tindakan yang lain. Namun di sisi yang kedua, kita tidak boleh berlebihan terhadap kubur sehingga kita kelewat batas. Dalam Sahih Muslim dari Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abu Hayyat Al-Asadi, "Maukah ku utus engkau untuk membawa misi sebagaimana misi yang pernah Nabi diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku? Yaitu janganlah engkau biarkan ada patung kecuali engkau rusak, tidak ada kubur yang ditinggikan kecuali engkau ratakan." Maka di sini menunjukkan bahwa Nabi ketika hidup pernah mengutus Ali membawa misi menghancurkan kubur-kubur yang ditinggikan dan merusak patung-patung. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya di antara tugas penguasa adalah menghancurkan kubur-kubur yang diistimewakan dan diberi perlakuan yang berlebihan. Dan ini adalah hak penguasa dan bukan hak rakyat jelata. Karena jika rakyat jelata yang melakukan aksi, maka yang terjadi adalah serang saling menyerang, yang terjadi adalah keburukan. Dan Ali bin Abi Thalib ketika beliau jadi khalifah, beliau mengangkat Abu Hayyat Al-Asadi membawa misi ini. Dalam riwayat yang lain, tidak ada satupun gambar kecuali engkau hapus. Yang dimaksud dengan kubur yang ditinggikan adalah kubur yang terbedakan dari kubur-kubur yang lain. Maka tidak boleh tidak, itu perlu diratakan supaya dia sama dengan kubur-kubur yang lain, supaya tidak ada orang yang punya prasangka bahwa penghuni kubur ini punya khususiyah, punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kubur-kubur yang lain. Ya, tidak, jangan sampai terjadi prasangka semacam ini, meskipun walau ba'da zamanin, meskipun setelah masa yang lama dari adanya kubur yang ditinggalkan ini. Karena mengistimewakan kubur adalah sarana, meninggikan kubur adalah sarana adanya sikap berlebihan terhadap kubur. Maka sikap berlebihan terhadap kubur orang yang saleh, kubur orang saleh di sini mencakup kubur Nabi, wali, dan orang yang kesolehannya di bawah mereka. Authan jamak dari wathan. Wathan makna asalnya adalah kuluman nusibalil ibadah, segala sesuatu yang dipanjangkan, dipasang untuk disembah-sembah. Dan boleh jadi kita sebut dengan sonam, tapi kalau sonam itu timsal, adalah patung yang memang dibuat. Sehingga wathan itu cakupannya lebih luas daripada sonam. Maka sonam itu patung yang disembah, kalau wathan ya segala sesuatu yang disembah. Namun zahir perkataan penulis kitab Tauhid menunjukkan semua yang disembah selain Allah disebut wathan, meskipun tidak dalam bentuk patung yang dipasang. Karena yang namanya kubur, boleh jadi tidak ada pada kubur tersebut patung yang dipasang di dekat kubur lalu disembah-sembah. Tu'bad min dunillah, disembah-sembah selain Allah, yaitu menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menyembah kubur dengan menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala itu mencakup semata-mata menyembah kubur tanpa menyembah Allah, atau double, menyembah kubur plus menyembah Allah. Dua-duanya adalah kemusyrikan. Lianal wajib, karena menjadi kewajiban kita untuk menyembah Allah semata. Maka jika digandengkan bersama penyembahan kepada Allah, penyembahan kepada selain Allah, maka terjadilah penyembahan kepada selain Allah. Dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ana arna syuraka ani syirki." Aku tidak membutuhkan sekutu. Maka siapa saja yang melakukan satu amal, ya, dia sekutukan aku dalam amal tersebut dengan selainku, ku tinggalkan dia bersama sekutunya. Kemudian hadis yang pertama diriatkan Imam Malik dalam Muwatta. Muwatta adalah satu kitab yang terkenal min ashahil kutub, termasuk kitab yang paling paling bagus kualitas isinya. Karena Imam Malik taharah sangat pilih-pilih dalam untuk beliau masukkan dalam Muwatta sihatas sanad, riwayat-riwayat yang sahih sanadnya. Dan sanad yang ada dalam kitab Muwatta tentu lebih tinggi, lebih ali daripada sanadnya Bukhari. karena lebih dekatnya Imam Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada istilah sanad ali, itu sanad yang jumlah perawinya lebih sedikit. Dan setiap kali jika satu sanad itu makin ali, maka kemungkinan untuk sahihnya makin besar, meskipun itu tidak jaminan. Dan dalam kitab Muwatta tidak hanya ada hadis marfu, maka di samping ada hadis-hadis marfu ada juga atsar dari sahabat. Demikian juga di sana terdapat perkataan dan bahasan yang disampaikan oleh Imam Malik langsung. Waqad sarahahu katsirun min ahli al-ilmi, kitab Muwatta Imam Malik ini disarah oleh banyak ulama. Di antara sarahnya yang paling luas wa ahsan, dan yang paling bagus dari sisi riwayat dan diroyah, ya, dari sisi diroyah ke da'if dan sahih, pembahasan tentang derajatnya, ataupun sisi riwayat, redaksinya, manakah redaksi yang paling otentik, maka yang paling bagus adalah At-Tamhid karya Ibn Abdul Bar Al-Maliki. Ya, Ibn Abdul Bar, Yusuf nama asal beliau, Yusuf Ibn Abdul Bar Al-Maliki. Wahada a'ni, dan ini yaitu tamhid terdapat padanya, kata Ibn Utsaimin, ilmu yang sangat banyak. Dan perlu diketahui bahwa Ibn Abdul Bar punya dua sarah untuk sama-sama untuk muwatta, ya, ada tamhid dan ada al-istidhkar. Namun yang mensarah muwatta ini sangatlah banyak. Di catatan kaki, kalau dicetakan saya ada, dicontohkan Muntaqa karya Abdul Walid Al-Baji Al-Andalusi, beliau ulama Spanyol. Ini Al-Baji. Kemudian sarah muwatta Malik karya Zarqani, Aujaz Masalik ila muwatta Malik karya Kandahlawi, dan Tanwirul Hawali karya Suyuti. Ya, termasuk yang paling terkenal kalau di tempat kita, kalau di Indonesia, di pesantren-pesantren, terutama pesantren-pesantren tradisional, yang terkenal adalah Tanwirul Hawalik. Ini karena di sarahnya disampaikan oleh Suyuti yang merupakan Syafi'i. Sehingga ini yang lebih populer kalau di Indonesia secara umum, Tanwirul Hawalik itu yang lebih populer. Kemudian di bawahnya adalah sarah Zarqani untuk muwatta'nya Imam Malik. Namun yang paling populer bisa kita katakan Tanwirul Hawalik. Dan boleh jadi sebabnya adalah karena ini sarah yang ditulis oleh Suyuti yang madzhabnya Syafi'i. Dan perlu diketahui bahasanya muwatta adalah nama jenis kitab hadis sebenarnya. Nama jenis kitab hadis seperti sunan, seperti musnad. Ya, dan ketika Imam Malik menulis muwatta, telah banyak kitab-kitab hadis yang namanya muwatta. Maka ketika beliau menulis muwatta, maka sebagian orang ada yang bertanya kepada beliau, kenapa Anda tulis muwatta? Ya, padahal telah banyak yang nulis muwatta. Telah banyak yang nulis muwatta. Fulan nulis kitabnya namanya muwatta, fulan namanya muwatta. Maka Imam Malik kemudian mengucapkan perkataan yang terkenal, makana lillahi baqiya, segala sesuatu yang ikhlas karena Allah itulah yang langgeng. Dan benarlah apa yang beliau katakan, banyak muwatta sebelum ditulis oleh sebelum muwattanya Imam Malik, dan hampir-hampir itu tidak lagi terdengar namanya. Dan yang masih populer dan sering dikutip, sering disebut-sebut, tinggal muwatta'nya Imam Malik. Muwatta'-muwatta' yang lain seakan-akan tenggelam di telan bumi. Oke, bukti dari perkataan Imam Malik, benarnya perkataan Imam Malik, makana lillahi baqiya, apa yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu yang kontinu, itulah yang berkelanjutan. Maka ngaji yang ikhlas karena Allah itulah yang istiqomah, itulah yang berkelanjutan. Ya. Kalau ngaji karena ajakan teman, nah itu yang cuma sekali atau dua kali saja. Ya. Kalau ngaji karena maksud-maksud yang lain, itu yang tidak awet. Namun yang awet, yang lillahi karena memang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang bisa berkelanjutan dan berketerusan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam. Baru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.